بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan bacaan kita tafsir Sa'di قال رحمه الله تعالى قال الله عز وجل في كتابه pada surat Az-Zukhruf ayat ke-38 dan seterusnya. Qala Qala Allah tabaraka wa ta'ala hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainik وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ kata Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga di saat mereka datang kepada kami hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka dia berkata aduhai sekiranya antara diriku dan dirimu sejauh timur dan barat fabi'sal qarin maka engkau adalah sejelek-jelek teman. Walai yanfa'akumul yawma dan tidak akan berguna bermanfaat buat kalian pada hari ini. Yanfa'ukum angan-angan kalian. Idzalamtum disebabkan karena kalian telah berbuat zalim. Annakum fil azabi mushtarikun. Dan kalian sama-sama berada di dalam azab. Afa anta tusmi'us summa. Apakah engkau wahai Rasul Allah yang menjadikan mendengar orang-orang tuli au tahdil umya atau apakah engkau yang menunjuki orang-orang yang buta wa man kana fi dhalalim mubin dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata fa imma nadhhabanna bika maka apabila kami telah mematikan engkau, ai mewafatkan engkau sebelum engkau menyaksikan kemenangan tentunya, fa inna minhum muntaqimun, maka sungguh kami terhadap mereka akan membalas, menyiksa. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum atau kami memperlihatkan kepada engkau apa yang kami telah janjikan ancamkan kepada mereka dari azab. Fa inna 'alaihim muqtadirun. Maka sungguh kami terhadap mereka berkuasa. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala rahimahullah. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqi masyriqaini fa bisal qarin. Ayat ini kata beliau, kama fi qawlihi ta'ala. Ayat ini sama seperti apa yang Allah firmankan. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, yaqulu, dia berkata, orang yang berbuat zalim tersebut, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai sekiranya dulu aku berjalan bersama ar-rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai celaka. Ya wailata celaka aku. Aduhai sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulanan aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, teman dekat. Apa alasan dia menyesal mengadu? Laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia dulu telah menyesatkan aku, memalingkan aku dari zikir peringatan, dari berzikir kepada Allah, mengingat peringatan-peringatan Allah. Ba'da idz ja'ani, setelah datang peringatan itu kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Sesungguhnya setan terhadap manusia terus berupaya untuk berbuat kerendahan dan kehinaan. Sama barakallahu fikum ayat ini, di saat mereka datang kepada Allah Azza wa Jalla mengutarakan penyesalan terkait dengan pertemanan dia di dunia, salah memilih teman barakallahu fikum. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa layyanfa'akumul yawm idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tidak ada berguna, tidak berguna buat kalian pada hari ini, angan-angan kalian. Idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Di saat dikarenakan kalian telah berbuat zalim, bahwa kalian sama-sama di dalam azab. Ai, kata beliau, walayanfa'ukum yawmal qiyamah ishtirakukum fil azab. Tidak akan berguna buat kalian pada hari kiamat sama-sama kalian di dalam azab. Tidak berguna. Angan-angan kalian, cita-cita kalian, ya, untuk kemudian teringankan di saat mereka juga masuk dalam siksaan, tidak berguna. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, tidak bermanfaat pada hari kiamat ishtirakukum fil azab, antum wa quranaukum wa akhillaukum. Kalian sama-sama di azab, teman-teman kalian, teman-teman dekat kalian, tidak ada manfaatnya. وَذَلِكَ لِأَنَّكُمْ اِشْتَرَقْتُمْ فِي الظُّلْمِ فَاشْتَرَقْتُمْ فِي إِقَابِهِ وَعَذَابِهِ. Jadi tidak ada perbedaan menuntut agar yang menyesatkan ditambah lagi siksaannya, tidak berguna. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalian sama-sama melakukan kezaliman, sehingga kalian bersyarikat di dalam hukuman dan azab. وَلَا يَنْفَعُكُمْ أَيْضًا رُوحَ التَّسَلِّي فِي الْمُصِيبَةِ. Juga tidak berguna buat kalian, yaitu ruh terkait dengan tasliyah, hiburan ketika mendapatkan musibah. فَإِنَّ الْمُصِيبَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الدُّنْيَا وَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُعَاقَبُونَ هَانَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ الْهَوْنِ وَتَسَلَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ. Kalau musibah itu di dunia, mungkin. Ya, bagaimana itu? Kalau musibah itu terjadi di dunia, kemudian bersyarikat orang-orang dalam musibah itu, Anda bukan sendirian terkena musibah di dunia. Tentu akan meringankan sebagian kondisi, akan bisa menjadi penghibur sebagian atas sebagian yang lain. Ini di dunia mungkin. Ya, kalau terkena musibah ternyata semuanya, tidak hanya barakallahu fikum, apa namanya, Anda sendiri, tetapi banyak orang terkena, ini akan bisa meringankan. Wa amma musibatul akhirah, tapi kaitannya dengan musibah di akhirat. Fa innaha jama'at kulla iqabin, sungguh telah menghimpun semua hukuman. Ma fihi adna rahah hatta wala hadhihi rahah. Tidak ada santai, gembira, senang, istirahat sekecil apapun. Apalagi kalau anggapan wis ana sama-sama, oh ndak ada. Hukuman di akhirat tidak ada. Barakallahu fikum. Tapi kalau mungkin di dunia musibahnya, mungkin bisa menghibur kita sedikit tidaknya. Bedakan, kalau kita di dunia ini terkena musibah seorang diri, kan lain perasaannya dibanding dengan semua orang kena musibah. Menghibur, alhamdulillah saya tidak sendirian. Barakallahu fikum. Nah, urusannya di akhirat kelak, kata beliau, benar-benar menghimpun semua bentuk hukuman, sehingga tidak ada padanya itu yang paling rendah dari, ya mungkin harapan, atau ya seperti yang dirasakan di dunia. Alhamdulillah, saya masih ada orang yang disiksa seperti saya, tidak ada. Nas'aluka ya Rabbana al-afiyah wa anturihana birahmatika. Kita meminta, kami meminta kepada Engkau wahai Rabb kami keselamatan, dan meminta kepada kami meminta kepada Engkau untuk menenteramkan kami dengan rahmat Engkau. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan pada ayat yang ke-40. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu 'azza wa jalla berfirman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat rasulnya alaihi salatu wasallam, musalliyan lahu an imtina'il mukadzibin 'anil istijabati lahu. Allahu 'azza wa jalla berfirman dalam rangka menghibur, menghibur nabinya alaihi salatu wassalam dari perbuatan penolakan para pendusta untuk memenuhi ajakan dan seruan beliau. Apa hiburan Allah Azza wa Jalla? Wa annahum la khaira fihim. Bahwa tidak ada kebaikan pada mereka. Wala fihim zakaun yad'uhum ilal huda. Dan tidak ada pada diri mereka zakat, kesucian. Zakat, kalau zakat cerdas, tapi zakat kesucian. Tidak ada kesucian pada diri mereka yang akan mengajak mereka menuju petunjuk itu, tidak ada. Berarti kotor kan? Kotor segala-galanya, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada pada diri mereka yang memanggil menuju petunjuk. Ya. Kata beliau, afa anta tusni'us summa alladhi la yasma'un? Apakah engkau yang menjadikan orang tuli itu mendengar? Ya. Au tahdil umya alladhina la yubsirun. Atau menunjuki orang buta yang mereka tidak melihat. Wa tahdi man kana fi dhalalin mubin. Atau apakah engkau yang akan menunjuki orang yang sedang berada dalam kesesatan yang nyata? Bayyinun wadihun li'ilmihi bidhalalihi waridahu bihi. Apakah anda yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang telah sesat dengan nyata, bayyin, wadih, li'ilmihi bidhalalihi waridahu bihi? Karena dia tahu kalau itu kesesatan, dan dia ridha dengannya. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum yang tentu sangat-sangat mengerikan pada diri kita di dalam hidup. Di saat kita dipalingkan, barakallahu fikum, dari al-haq setelah kita mengerti kebenaran itu. Ya, hukumannya akan lebih, barakallahu fikum, dan bahayanya lebih lagi. Fakama annal asamma la yasma'ul aswat wal a'ma la yubsiru wadhallu dhalalan mubina la yahtadi fahaula qad fasadat fitaruhum wa uquluhum. Allahu 'azza wa jalla menghibur nabinya alaihi salatu wassalam bahwa mereka yang tidak mau memenuhi ajakan engkau, tidak mau memenuhi panggilan engkau, tidak ada kebaikan pada mereka. Kedua, tidak ada kesucian pada diri mereka yang mengajak mereka menuju petunjuk, yang mengajak mereka untuk menyambut ajakan engkau. Sebagaimana kata beliau, orang-orang yang tidak mendengar al-asam, tidak mendengar suara, a'ma, tidak mendengar, tidak bisa melihat, wadhal dhalalan mubina, orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata itu, tidak berpetunjuk, maka mereka-mereka itulah yang telah rusak fitrah mereka dan telah rusak akal mereka. Allahu Akbar. Berarti fitrah selama di dalam kesuciannya akan menerima apa yang dibawa oleh agama yang suci. Akal apabila berada di dalam kelurusannya tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di dalam agama. Maka di saat fitrah itu sudah rusak, di saat akal itu sudah rusak, disinilah barakallahu fikum ketidakcocokannya dengan kebersihan dan kesucian serta kelurusan agama al-Islam. Apa yang menyebabkan fitrah mereka itu rusak, akal mereka itu rusak? Qala bi'iradihim 'anidz-dzikri. Disebabkan karena berpalingnya mereka dari peringatan. Wastahdatsu aqaida fasidatan wa sifatin khabisatan khabitatan. Mereka mengada-ngadakan akidah-akidah yang rusak, sifat-sifat yang keji. Inilah tamna'uhum wa tahulu bainahum wa bainal huda. Inilah yang menjadi penghalang dan mencegah antara mereka dengan petunjuk. Wa tujibu lahum muzdiyada firradya, dan akan menambah mereka dalam menjadikan semuanya itu menambah buat mereka kehinaan, kerendahan. Fahaulai lam yabqa illa azabuhum wa nikaluhum imma fid dunya aw fil akhirati. Kalau demikian kondisi al-insan, tidak tersisa pada diri mereka kecuali azab, kecuali hukuman. Apakah hukuman itu di dunia atau hukuman itu di akhirat? Ini barakallahu fikum. Kalau fitrah sudah rusak, akal sudah rusak, disebabkan karena berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menyebabkan mereka terhalang dari petunjuk dan menyebabkan mereka bertambah rendah dan hina. Udhakiru ikhwani, dari sini barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kita petunjuk kepada jalannya, sehingga fitrah ini kembali kepada kesuciannya. Akal yang kita miliki dulu merdeka, bisa berpikir apa saja, tapi sekarang terarah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nikmatun minallah. Ketika kita menemukan sesuatu yang mungkin kita ragu-ragu, masih kita menyambar tangan teman kita untuk mengajak musyawarah, untuk mengajak barakallahu fikum, ya, berpendapat terkait dengan apa yang ada. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kebaikan itu tidak ada lagi, kalau harapan menuju kebaikan itu sudah tidak ada lagi, bertambah jauh, bertambah dekat dengan kekufuran, kesyirikan, lalu apa yang tersisa lagi? Tidak ada kecuali azab dari Allah. Tidak ada yang tersisa kecuali hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Walihada qala ta'ala, berdasarkan ini Allah Azza wa Jalla berfirman, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Ay fa in dhahabna bika qabla an nuryaka ma na'iduhum min al'adzab. Kalaulah kami mematikan engkau wahai Rasul Allah sebelum kami memperlihatkan apa yang kami ancamkan buat mereka dari azab-azab, fa'lam bi khabarina sadiq anna minhum muntaqimun. Wahai Rasul Allah, kalaupun engkau pergi sebelum engkau melihat dan menyaksikan hukuman kami maka ketahuilah dengan informasi yang jujur bahwa kami pasti akan menghukum mereka. Berarti ini akan kesudahan, konyol hidupnya. Orang yang tersesat di dunia, barakallahu fikum, orang yang melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mulia, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun mungkin dunianya di atas angin semuanya, terkaya dia, terdia, ter semuanya. Barakallahu fikum, ya. Jadi selama dia berada di dalam penyimpangan, apalagi kekufuran dan kesyirikan, kami pasti akan menghukum mereka. Allahu Azza wa Jalla membuat perhitungan, barakallahu fikum, sebagaimana juga telah membuat perhitungan kepada orang-orang yang baik. Maka tentu tidak ada upaya besar yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali menyuburkan kehidupan dunia ini dengan kebaikan yang paling besar, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan dunia ini, menyuburkan kehidupan dunia ini, menangkal adab dan murka Allah Azza wa Jalla dengan perkara yang besar, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnati wal jamaah dimanapun berada, bahwa terpilihnya untuk menjadi orang yang belajar agama, kemudian meluruskan agama, lalu menebar kebaikan agama di tengah umat, ini adalah kontribusi yang sangat besar terhadap negeri kita ini. Saya terus mengulang-ulanginya agar kita jangan minder terhadap kondisi kita. Barakallahu fikum, ya, terhadap apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Kita tidak berjubelan bersama mereka untuk mencari ini, mencari kedudukan, mencari posisi, mencari barakallahu fikum pangkat dan jabatan. Engkau telah berkontribusi besar terhadap negeri ini, terhadap anak bangsa ini, barakallahu fikum. Engkau duduk sabar belajar agama Allah, engkau amalkan buat diri engkau, lalu engkau siapkan generasi-generasi yang akan datang dari keturunan engkau, dari saudara-saudara engkau. Semuanya ini adalah persiapan yang sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan minder. Anda mungkin mau dibandingkan dengan orang yang sudah maju. Oh, dia bisa membuat pesawat terbang, dia bisa membuat mobil, dia, oh, tidak bisa. Maaf-maaf saja. Makanya di saat antum datang belajar ke sebuah tempat, bergembiralah. Kepulangan engkau akan membawa sesuatu yang besar buat kedua orang tua. Jangan disia-siakan, barakallahu fikum. Jangan disia-siakan. Ya, bagaimana? Ya, membuat ulah di lingkungan, belajarnya tidak semangat, tidak ini, jangan. Mungkin saudara-saudari Anda bisa mengirim duit buat orang tua, sudah berhasil. Orang tua gembira. Kalau sudah habis, mesti kan minta. Kalau di sana tidak ada, karena sedikit ngomel, sudah jatuh kepada apa? Uququl walidain. Tapi Anda pulang dengan membawa emas dan perak, barakallahu fikum. Rahimani warah, mana yang lebih menguntungkan? Saudara-saudari Anda yang cuma bisa mengirim sebulan sekali ketika gajian, sekian juta, dengan Anda membawa emas dan perak, menempel lo pada diri engkau, menjadi perhiasan hidup engkau, yang ku akan bagikan kepada kedua orang tua. Akhlaknya, adabnya, tutur katanya, terus mana yang akan lebih berharga? Setelah itu engkau menengadahkan tangan agar kedua orang tua selamat, dilindungi di dunia, juga selamat di alam kuburnya. Anda kan yang lebih berguna buat keduanya, barakallahu fikum. dibanding dengan orang yang bisa mengirim setiap bulan sekian juta, sekian juta, sekian juta. Maka oleh karena itu jangan ada seorang pun yang minder dengan apa yang sedang dia lakukan untuk agama Allah Azza wa Jalla. Dia belajar untuk membenahi diri. Dia belajar untuk menyiapkan diri. Dia belajar untuk berbekal di kehidupan dunianya dan untuk kehidupan akhiratnya. Berarti tidak ada orang yang sebanding dengan engkau wahai para penuntut ilmu. Tidak ada. Siapa? Allah sendiri mengangkat di dalam Al-Quran, menyebutkan tidak ada bandingannya. Orang yang barakallahu fikum, diberikan ilmu oleh Allah. Coba kita lihat sebuah contoh. Di saat Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Fir'aun la'natullah alaih. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana kekuasaannya tertinggi, mengakui diri sebagai Rabbul Izzah, bagaimana Rabb semesta alam, lalu kemudian menjadikan para rakyat tunduk kepadanya, para tentara-tentara besar yang siap untuk kemudian melindungi dan menjaga kepemerintahan Fir'aun. Dengan apakah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa ke tengah mereka untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perombakan, untuk mendatangkan barokah dalam hidup mereka, menumbangkan kejahatan Fir'aun, kekufuran, kesyirikan bala tentaranya dan masyarakatnya, rakyatnya. Dengan apa? Tidak ada yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Musa kecuali ilmu barakallahu. Untuk merubah kejahatan besar, baik yang dilakukan oleh pemimpin di saat itu, yang diperbuat oleh rakyatnya, bala tentaranya, tidak ada yang akan merubahnya kecuali dengan ilmu agama. Ilmu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Sehingga rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang penuntut ilmu agama, apalagi belajar ilmu agama, lalu kemudian minder karena kurang pembagian dunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai barakallahu fikum, kita sudah berbuat yang terbesar di muka bumi ini. Kita sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini, karena dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji dan mendalami agamanya. Rijalan wa nisa, laki-laki ataupun wanita, al-aba wal ummahat, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin tidak akan bisa terperbaiki kondisi hidup mereka, apalagi kalau sampai kepada surganya Allah, kecuali bangsa-bangsa jin itu menerima, duduk belajar, bersimpuh di majlis ilmu barakallahu fikum, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil, barakallahu fikum, au nuriyannaka alladhi wa'adnahum minal azab fa inna alaihim muqtadirun walakinna dhalika mutawakifun ala iqtidail hikmati lita'jilihi au ta'khirihi fahadhihi haluka wa halu haula'il mukadzibin. Ataukah kami memperlihatkan kepada engkau apa yang kami telah ancamkan dari siksaan, maka sesungguhnya kami atas mereka berkuasa. Nah, beliau menjelaskan, akan tetapi disegerakannya hukuman atau ditundanya hukuman itu terkait dengan hikmah, sebuah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dalam menyegerakan hukumannya atau mengakhirkan hukumannya. Lah sekarang, bentuk barakallahu fikum hiburannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lo kondisi engkau wahai Rasulullah, dan ini kondisi mereka-mereka yang mendustakan. Kan tidak sama barakallahu fikum. Maka ini hiburan dari Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan kami, mau apakah keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk 10 Zulhijjah rahimani wa rahimakumullah, dan tentu sangat banyak amalan-amalan yang itu merupakan semuanya amal soleh yang harus kita, yang kita dituntunkan untuk mengerjakannya. Termasuk diantaranya bertakbir. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan barang siapa yang bertakbir, busyira, dia diberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira, barakallahu fikum. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira itu surga ya Rasulullah? Kabar gembira itu surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Bertakbir, barakallahu fikum, mulai dari masuk awal bulan Zulhijjah sampai 10, ya, barakallahu fikum, ini tuntunannya, termasuk berpuasa sunnah padanya, melakukan amal-amal seperti yang kita lakukan, amal soleh, qiraatul Quran, ya, belajar ilmu agama. Ini semuanya adalah rentetan amal-amal soleh. Bisa bersedekah, ya, lakukan. Kalau kita tidak bisa dengan harta, dengan barakallahu fikum tenaga, pikiran, itu semuanya adalah pintu, ya, amalan di bulan 10 awal, 10 awal bulan Zulhijjah ini rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang sering ditinggalkan dan banyak barakallahu fikum yang kita lalai padanya, ya, ini bertakbir. Sesuatu yang tidak membutuhkan tenaga besar, sesuatu yang tidak membutuhkan modal, ya, namun jarang tersentuh dengan kita, barakallahu fikum. Ya, kita bisa bertakbir sambil jalan, barakallahu fikum, sambil kita kerja dimanapun, banyak bertakbir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentu yang sanggup untuk berpuasa sunnah mengerjakannya, barakallahu fikum. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.